Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita yang telah kita lewati yaitu sudah memasuki halaman 147. Iya, betul. Nah, sekarang masuk ke 148. Poin ketiga atau empat? Poin 3. Barakallahu fikum. Soalnya ajib anil asilatil atiyati bin nafyi musta'milan lam. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan penafian menggunakan lam. Dengan penafian, yaitu dengan penolakan atau peniadaan terhadap suatu perkara yang penafian tersebut menggunakan lam. Barakallahu fikum. Kita baca dua soal bareng. Adarastal lughatal arabiyata fi baladika? Apakah engkau telah belajar bahasa Arab di negerimu? Nah, pertanyaannya, apakah engkau telah belajar bahasa Arab di negerimu? Jawabannya disuruh penafian, berarti tidak atau belum, gitu kan? Nah, jawabannya aku tidak belajar bahasa Arab di negeriku, atau aku belum belajar bahasa Arab di negeriku. Nah, baik diartikan tidak ataupun belum, itu sama artinya penafian. Nah, barakallahu fikum. Bedanya kalau tidak, berarti menunjukkan perkara itu memang tidak terjadi dan kemungkinan bisa tidak terjadi. Tapi kalau belum, berarti perkara tersebut tidak terjadi namun bisa terjadi di kemudian. Iya kan? Nah, itu kan itu ketika seorang itu ditanya, "Kamu sudah apakah kamu makan roti misalkan?" Jawabannya belum, berarti dia kemungkinan besar mau makan. Iya enggak? Tapi ketika jawabannya tidak, nah berarti dia itu menunjukkan tidak makan roti dan belum tentu dia mau makan. Gitu ya. Nah, itu di antara nanti perbedaan antara lam dan lama. Nah, barakallahu fikum. Artinya lam ini bisa diartikan tidak, seringnya gitu. Kalau lama bisa diartikan tidak, bisa juga diartikan belum, tergantung konteks konteks kalimatnya. Barakallahu fikum. Jawabannya apa tadi? Saya tidak belajar bahasa Arab di negeriku. Berarti apa bahasa Arabnya? La. Nah, kan ada hamzah di situ. Apakah? Ya enggak? Ada rosta. Apakah engkau telah belajar? Berarti jawabannya kalau belum bilangnya la. Kalau sudah bilangnya apa? Naam, gitu kan. Berarti itu dulu yang dijawab. La dulu. La. Lam adrus. La. Lam adrus. Baru al-lughatal arabiyata. Nah, karena ketemu dua sukun kita baca sukunnya jadi kasrah. La. Lam adrusil lughatal arabiyata fi baladi. Gitu ya. La. Lam adrusil lughatal arabiyata fi baladi. Kenapa menjadi baladi bukan baladika? Karena sekarang orang itu ngucap, ya enggak? Sekarang ngucap jawab. Maka dia memakainya bukan kap. Kalau kap itu untuk yang diajak bicara, kalau dia pembicara, kalau dia itu pembicara maka memakainya ya. Ya mutakallim. Naam, ya kita baca bareng jawabannya. La lam adrusil lughatal arabiyata fi baladi. Akasarta nadharatal hasani ya harunu. Apakah engkau telah merusak kacamata milik Hasan wahai Harun? Nah, boleh merusak, boleh mematahkan. Namun arti asalnya kasaro itu mematahkan. Apakah engkau mematahkan kacamata milik Hasan wahai Harun? maksudnya merusak ya. Apa jawabannya dalam bahasa Indonesia? Tidak. Aku tidak merusak kacamata milik Hasan. Ya, kita jawab la lam aksir nadharatal Hasani. Aku tidak merusak kacamata milik Hasan. Atau kalau diganti domir berarti la lam aksir ha. Karena nadharata itu mu'anas, ya enggak? Mu'anas ada tak marbutonya, maka domirnya memakai ha yang ada alifnya, ha ada alifnya. Kalau ha yang enggak ada alif dibacanya hu, gitu kan? Ya, silakan nomor 3 yang mau baca. Adhahabtum ila muthafi ya ikhwanu. Apakah kalian pergi? Apakah kalian telah pergi pada musim ini? Ke museum. Apakah kalian pergi? Ke museum ini. Wahai saudara-saudaraku. Wahai saudara-saudara. Nam, jawabannya? Nahnu berarti apa? Nahnu di situ. Jawabannya kan kami. Nahnu kan berarti. Berarti apa? Yadhabani yadhabuna. Ya, ya. Itu tasrifannya. Ya. Berarti apa? Lam yadhabu. Nahnu. Ke kami, nahnu, ke pembicara. Aktubu. Nahnu paling akhir kan berarti? Ya. Aktubu. Adhabu, nadhabu kan berarti nadhabu, gitu. Ya. Berarti apa? La lam nadhab. Ilal muthafi. Tidak, kami tidak pergi ke museum. Itu jawabannya ya. La lam nadhab ilal muthafi. Nomor 4. Adakhalatil maktabatal jadidata ya Salma. Apakah engkau telah memasuki perpustakaan yang baru, wahai Salma? Lam adkhulil maktabatal jadidata. Iya, aksanta. Itu ya. Asalnya lam adkhul karena ketemu dua sukun dibaca kasro. La lam adkhulil maktabatal jadidata. Artinya apa? Tidak, aku tidak memasuki perpustakaan yang baru. Naam, aksanta. Nomor 5. As'alakal mudiro anni. Fa'il. Al-mudir fa'il. As'alakal mudiro anni. Al-mudir sebagai fa'il. Al-mudir sebagai fa'il berarti harokatnya apa? Fa'il marfu. Ya, diulang. As'alakal mudiru anni. Ya, artinya? Apakah kepala sekolah bertanya kepadamu tentangku? Ya, aksanta. Itu ya. Apa jawabannya? Aku yang bertanya kalau asal. Fa'ilnya sekarang mudir. Lam yas'al. Al-mudiru angka. Nam, aksanta. Apa artinya? Tidak. Beliau tidak bertanya kepadaku tentangmu. Iya. La lam yas'alni al-mudiru angka. Nah itu. La lam yas'alni al-mudiru sebagai fa'il. La lam yas'alni al-mudiru angka. Coba diulang lagi bacaannya. As'alaka al-mudiru anni, apakah guru bertanya kepadamu tentangku? Jawabannya apa? Tidak. Guru tidak bertanya kepadaku tentangmu. Gitu kan? Tidak, guru tidak bertanya kepadaku tentangmu. Kan gitu jawabannya. Berarti la lam yas'alni al-mudiru angka. Nah, itu ya. Nah, nomor 6. Afatahta nafidata gurfatil mudiri ya waladu. Ya, harokat sudah bagus. Apakah engkau membuka jendela kamar kepala sekolah wahai anak? Ya, jawabannya la lam taftah. Aku berarti aku, jawabannya aku. Tidak, aku tidak membuka. Lam aftahu. Jangan marfu. Dia majzum karena ada lam, majzum. Lam aftah. Nam, la lam aftah majzum, tandanya sukun. Terus la lam aftah nafidata gurfatil mudiri. Ahsanta. La lam aftah nafidata gurfatil mudiri. Tidak, aku tidak membuka jendela kamar kepala sekolah atau ruangan kepala sekolah. Nah, jadi majzum itu apa? Fiil yang diawali dengan lam dia menjadi majzum. Majzum itu keadaan fiil yang diakhiri dengan sukun atau penggantinya sukun. Gitu kan? Nah, itu secara asal sukun. Namun terkadang sukunnya berubah jadi kasro. Kenapa? Karena ketemu dua kasro. Berarti ketika itu kasronya bukan kasro asli. Contohnya apa? Contohnya yang sudah kita baca di halaman 1, nomor 1 itu. La lam adrusil lugotal arabiyata. Lam adrusil. Dibaca kasro enggak? Baca kasro kan? Asalnya apa harokatnya? Sukun asalnya. La lam adrusil lugotal arabiyata. Asalnya la lam adrus. Sukun, lalu berhenti, antum ucap lagi al-lughatal arabiyata. Itu kalau diwaqaf gitu. La lam adrus lughatal arabiyata. Nah, namun karena dibacanya langsung tidak waqaf, maka ketika ketemu dua sukun itu harus diselamatkan. Salah satu sukun yang ada tidak boleh ketemu dua sukun. Diselamatkan dengan apa? Dengan banyak cara, diantaranya dengan mengharokati sukun yang pertama dengan harokat. Bisa dengan harokat kasro atau fathah atau doma tergantung keadaan. Kadang juga dengan membuang huruf. Ketika ketemu dua sukun bisa dengan membuang huruf. Itu ya. Nah, nanti kalau kita dapati akan dikasih tahu ini ketemu dua sukun dengan membuang huruf. Nah, barakallahu fikum. Maka asalnya apa di situ? Lam adrus al-lughatal arabiyata. Karena bacanya langsung wasol bukan waqaf, maka dibaca lam adrusil lughatal arabiyata. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana cara i'rabnya kalau seperti itu? Nah, kalau i'rabnya berarti tetap i'rabnya. Tetap majzum alamatu jazmihi sukun. Cuman ditambah lagi apa? Wa hurikat bil kasri lil tiqa sakinain. Nah, tambahannya gitu. Ini insyaallah akan lebih paham ketika di nahwu ya. Jadi ngucapnya adrus fi'lun mudhari'un majzumun alamatu jazmihi sukun. Adrus adalah fi'il mudhari' yang majzum, yang tanda jazmnya adalah sukun. Wa hurikat bil kasri, dan sukun tersebut diberi harokat menjadi kasro lil tiqa sakinain karena bertemunya dua sukun. Nah, itu. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada kita melanjutkan ke latihan berikutnya. Ajib, poin keempat, ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan lamma. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan nafi lama. Nah, kalau yang, kalau tadi lam, sekarang lama. Artinya sama. Fungsinya sama. Harfu nafyin wa jasmin wa qalbin, sama. Huruf yang dia itu memiliki arti menafikan, memiliki arti peniadaan, diartikan tidak atau belum. Wa jasmin, dan membuat fi'il mudhari' setelahnya majzum. Wa qalbin, dan membuat fi'il mudhari' memiliki arti fi'il madi. Nah, itu ya. Sama artinya. Namun ada sedikit perbedaan. Nah, para ulama menyebutkan seperti Ibnu Hisham rahimahullah taala dalam kitab beliau Mughni Labib, ada 5 perbedaan antara lam dan lamma. Ada 5 perbedaan. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita baca. Lamma aktub. Lamma aktub. Aku belum menulis. Aku belum menulis. Lam aktub ba'du. Lam aktub ba'du. Maknahuma. Makatabtu ilal an. Nah, artinya Pak, lamma aktub sama dengan lam aktub ba'du. Artinya aku tidak menulis setelahnya, berarti maksudnya aku belum menulis. Nah, arti dari kedua kalimat ya, dua kalimat tadi yaitu lamma aktub dan lam aktub ba'du, artinya apa? Makatabtu ilal an. Aku tidak menulis sampai sekarang. Maksudnya sampai waktu pembicaraan. Nah, ringkasnya disebutkan salah satu perbedaan oleh Ibnu Hisham rahimahullah di kitab beliau Mughni Labib. Ringkasnya, di antara perbedaannya, kalau lama itu penafiannya sampai pada waktu yang dekat. Nah, anaman fi lama layakunu ila qariban minal hal. Jadi penafian dengan lama itu tidak terjadi melainkan pada waktu yang dekat dari keadaan. Nah, berbeda pada lam. Kalau lam tidak disyaratkan. Seperti kita bikin contoh misalkan ya. Kalau lam kita mengucap lam yakun zaidun fil amil madi mukiman. Lam yakun zaidun fil amil madi mukiman. Zaid pada tahun kemarin tidak mukim. Maksudnya dia selalu safar setahun itu. Pakainya lam. Lam yakun zaidun fil amil madi mukiman. Nah, tidak boleh memakai lamma. Lamma yakun zaidun fil amil madi mukiman. Karena sudah lama penafiannya. Bukan suatu yang dekat dengan waktu pembicaraan. Sudah tahun kemarin. Sehingga tidak boleh memakai lamma. Makanya lam. Nah, itu. Juga kalau kalau lamma sangat dikemungkinkan akan terjadi, berbeda dengan lam. Sangat di, atau dalam bahasa Arabnya anaman fi lama mutawaqqa'un thubutuhu. Bahwasanya menafi dengan lama dikhawatirkan atau diharapkan, mutawaqqa' artinya khawatir atau diharapkan. Diharapkan terjadi. Beda dengan lam. Sehingga ketika seorang itu mengucap lamma aktub, berarti dia tuh kemungkinan terjadi penulisan nanti. Lama aktub berarti kemungkinan dia nanti terjadi penulisan. Berarti diartikan apa dalam bahasa Indonesia? Belum kan? Belum menulis. Aku belum menulis berarti nanti bisa terjadi menulis. Karena ngucapnya belum. Beda dengan lam. Kalau lam tidak mutawakok, tidak diharapkan, dikhawatirkan terjadinya. Ketika seorang berkata saya tidak menulis, berarti belum tentu setelah itu dia menulis. Jadi dia memang tidak mau menulis. Memang tidak mau menulis itu. Itu ya. Itu di antara perbedaannya. Nah, barakallahu fikum. Untuk rinci perbedaannya insya Allah di pelajaran Nahu kita insya Allah. Atau nanti di kitab yang akan terbit. Tapi bukan kitab yang ini. Bukan kitab yang tasrif. Kitab yang Nahu. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Berarti untuk lebih mudah mengartikan lama apa? Belum gitu ya. Nah, untuk lebih mudah. Meskipun juga bisa diartikan tidak. Lama juga boleh diartikan tidak. Nah. Kalau dalam Al-Quran contoh lama penggunaannya lama yadukul azab. Ada kan? Lama yaduku azabi. Mereka belum merasakan azabku. Belum, dikatakan belum. Kenapa? Karena nanti akan merasakan, para penghuni neraka itu akan merasakan azab Allah. Sehingga dikatakan lamma yaduku azabi. Nah, kalau lam ya, kalau lam tidak merasakan, berarti bisa jadi mereka memang nanti enggak merasakan. Namun karena ini nanti mereka akan merasakan, memakainya lam, lamma yaduku azab. Nah, itu. Nah. Barakallahu fikum. Nomor satu ya. Ya, kita baca bareng dulu. Nanti setelah itu antum melanjutkan. Afahim tadarsa ya Zainabu? Apakah afahimti ya? Afahimti darsa ya Zainabu? Apakah engkau telah paham pelajaran wahai Zainab? La lamma afhamhu. Tidak, aku belum paham. Nah, berarti ucapan ini dia tuh tidak paham sampai waktu pembicaraan. Itu maksudnya. Yang di atas makna huma ma katabtu ilal an. Aku tidak menulis sampai sekarang. Nah, kalau ini berarti apa artinya? Aku tidak paham sampai waktu dia berbicara. Setelah itu bisa enggak paham? Bisa paham setelah itu. Nah, kalau pakai lama. Nah. Dan sangat mungkin nanti bisa paham karena mutawaqqa' fubutuhu. Kalau pakai lama itu menunjukkan apa? Sangat dimungkinkan, dikhawatirkan, dimungkinkan, diharapkan terjadi. Itu mutawaqqa' artinya. Nah. Araja'a abuka min Dimasq ya Umaru. Apakah bapakmu telah kembali dari Suriah, wahai Umar? La lamma yarji abi min Dimasq. Ada dua penafian, pertama la lamma. La untuk apa? Untuk jawaban dari A, untuk Hamzah. Ada Hamzah istifham kan di situ. Aroja'a. Kalau Hamzah istifham itu Hamzah untuk takrir, jawabannya na'am atau la, dipilih salah satunya. Jadi yang pertama kali dijawab na'am atau la. Setelah itu menjawab sambungannya. Karena di sini disuruh menjawab dengan lama, maka setelah la harus mengucap lama. La lama yarji, apa tadi? La lama yarji abi min Dimasq. Ya, barakallahu fikum. Artinya tidak, bapakku belum kembali dari Suriah. Nomor tiga, ada khalal mudarrisul fasla. Apakah guru telah masuk kelas? La lamma yadkhulil mudarrisul fasla. Tidak, guru belum masuk kelas. Nah, yadkhul asalnya sukun. Kenapa dibaca kasroh yadkhulil? Karena ketemu dua sukun. Nah, al-mudarrisul fasla. Barakallahu fikum. Siapa nomor 4 mau baca? Akatabtumul wajibati ya ikhwanu. Apakah kalian telah menulis PR wahai saudara-saudara? Jawabannya la lamma naktubil wajibati. Artinya tidak, kami belum menulis PR. Ahsanta. Nomor berikutnya. Aqra'a ad-darsa rabi'a. Apakah kamu telah membaca Apakah kamu telah membaca pelajaran keempat? Kami atau kamu tadi baca? Aqra'na darsa rabi'a. Kami tadi. Iya. Aqra'na darsa rabi'a. Apakah kita telah membaca pelajaran yang keempat? Nah, jawabannya la lama qara la lama qara'na ad-darsa rabi'a. Iya, ahsanta. Artinya tidak, kita belum membaca pelajaran yang keempat. Nomor 6. Agosalati komsoni Agosalti kumsoni ya ummi, apakah engkau telah mencuci baju milikku wahai ibuku? Jamak kumson, jamak baju-bajuku. Oh, baju-bajuku wahai ibuku. Ya. Lama agsilil kumsonaka. Ya, kumsonaka. Artinya tidak, aku belum mencuci baju-baju milikmu. Nah, nomor 7. Adhahaba zamiluka ilat ta'ifi ya Aliyu, apakah temanmu telah pergi ke Ta'if wahai Ali? La lama yadhab zamili ilat ta'ifi, tidak, temanku belum pergi ke Ta'if. Ya, ahsanta. Yajuzu hadfu man fi lama fayumkinul if fayumkinul iktifa'u bi lama faqat fi jawab araja'a abuka. Boleh menghapus, membuang manfi dengan lama. Maksudnya boleh membuang fi'il mudhari' setelah lama. Gitu ya. Fayumkinul iktifa, fayumkinul iktifa bi lama. Maka mencukupkan dengan menyebutkan lama saja. Fakot saja, fakot artinya. Fi jawab, pada jawaban, araja'a abuka, apakah bapakmu telah kembali? 6. Jawabannya apa? Lamma. Asalnya apa? Lamma yarji' abi. Maksudnya gitu. Maksudnya boleh kita itu hanya menyebutkan hurufnya saja tanpa tanpa fi'ilnya. Pada kalimat seperti ini, araja'a abuka, apakah bapakmu telah kembali? Apa jawabannya? Lamma. Takdirnya apa? Lamma yarji' abi. Seperti dalam bahasa Indonesia juga gitu kan. Apakah bapakmu telah kembali? Jawabannya apa? Belum, gitu kan. Kalau jawabannya panjang apa? Belum, bapakku belum kembali. Nah, itu ya. Berarti dalam bahasa Arab juga ada jawaban singkat dan jawaban panjang. Tapi ketika jawaban itu singkat, berarti ada takdir, ada perkataan berikutnya yang diperkirakan. Yang diperkirakan perkataannya itu kalau andaikan diucapkan, itu namanya takdir. Nah, kalau diucapkan ya itu yang diucapkan. Nah, yang seperti ini, lama apa takdirnya? Lama yarji abi. Nah, lama yarji abi itu maksud dari boleh menghapus manfi pada lama. Nah, ini termasuk salah satu perbedaan. Lima perbedaan termasuk diantaranya apa? Untuk lama boleh menghapus manfinya. Berbeda dengan lam. Kalau lam enggak. Nah, barakallahu fikum. Contoh dalam kalimatnya. Yang apa? Yang menghapus fi'il mudhari'nya. Membuang fi'il mudhari'nya. Yang manfi tadi. Contohnya yang ini. Yang barusan kita baca, ketika ada yang bertanya araja'a abuka, apakah bapakmu telah kembali? Jawabannya apa? Kalau lengkap, lama yarji' abi. Abi itu jawaban lengkapnya. La lama yarji abi. Jawaban singkatnya la lama. Ya, la lama. Itu. Lebih singkat lagi lama. Tapi takdirnya la-nya ada la pertamanya ada la, terus ada yarji abi belakangnya. Sama dengan mubtada khobar terkadang dihapus. Seperti ketika bertanya aqaimun zaidun, apakah zaid berdiri? Azaidun qaimun, aqaimun zaidun. Jawabannya na'am. Betul. Itu na'am itu sekedar huruf. Harful jawab, belum ada mubtada khobar. Mana mubtada khobarnya? Mahdhuf na'am zaidun qaimun. Betul zaid berdiri. Itu di antara apa? Di antara keadaan di mana mubtada dan khobar itu bisa mahdhuf, seperti ketika menempati posisi jawaban untuk pertanyaan. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Qala yunabihul mudarrisu at-tulaba. Yunabihul mudarrisu at-tulaba li darurati isti'mali lamma. Guru mentanbih, mengingatkan kepada para siswa li darurati isti'mali lamma, mengingatkan tentang pentingnya memakai lamma. Darurat itu penting, darurat harus memakai lamma. Badalan sebagai pengganti minal kalimatil amiyah, sebagai pengganti untuk kata pasaran, bahasa pasaran ya, bahasa yang berlaku di umum namun bukan fusha, bukan bahasa yang fasih. Yaitu apa bahasa pasarannya? Lisa. Nah, itu lisa. Jadi harus apa? Yang fasih itu lama dibilangnya lisa. Itu bahasa pasaran. Nah, seperti kalau ada atau cepat yang lain yang anak ingat dari bahasa pasaran ya, seperti mabus. Mabus itu artinya tidak ada. Mabus arti berasal dari mafihi syai'un, asalnya sih mafihi syai'un, tidak ada sesuatu pun. Lalu mafihi syai'un itu disingkat lagi mafi. Mafi artinya mafi itu mafihi syai'un, mafihi gitu kan. Mafihi kalau di waqaf bilangnya apa? Mafi, kan itu. Orang sana bilang mafi. Hal indaka basol, misalnya. Apakah engkau punya bawang? Atau jual bawang ya? Mafi. Jawabannya singkatnya gitu, mafi. Tidak ada. Bahasa pasarannya mabus. Mabus. Itu enggak ada dalam kamusnya mabus itu apa. Tapi artinya itu, artinya tidak ada. Kayak misalkan bahasa yang lain mada turid. Mada turid itu apa yang kau inginkan? Jadi Mestesti. Jadi kayak bahasa, nggak tahu bahasa apa jadinya ya. Bukan bahasa Arab kan? Mestesti. itu contoh bahasa pasaran. Nah, nggak tahu ya kalau yang di Saudi apa bahasa pasarannya. Ini bahasa pasaran yang Anda dapatkan di Yaman. Apa Pak Amir yang pernah antum di sana bahasa pasarannya? Sendro. Apa? Sendro. Sendro. Sendro. Sendro. Vendroh. Nah, Vendroh artinya aina rahta. Kemana engkau pergi? Roha ya ruhu. Roha ya ruhu artinya pergi. Kalau fiilnya madi kan rahta. Nah, aina rahta. Kemana engkau telah pergi? Atau aina taruhu. Nah, pasarannya jadi aina jadi wen. Roha jadi roh. Vendroh atau Vendroh kan itu. Itu bahasa pasaran. Nah, itu kalau yang belajar bahasa fusha ketemu dengan orang-orang pasaran ini bingung. Nah, tapi kalau mempelajari pasaran lebih cepat yang fusha itu belajar pasaran karena tahu bahasa aslinya sih. Tapi yang pasaran belajar fusha enggak bisa-bisa. Sulit banget orang-orang pasaran belajar fusha, enggak ngerti. Tapi kebalikannya cepat. Setona gitu, yang ngerti bahasa fusha terus yang mempelajari pasaran gampang. Karena bahasa pasaran itu ada asalnya dari bahasa fusha. Entah itu disingkat ya, atau mungkin dialeknya sedikit berubah. Kayak misalnya ja'a jadi ya'a. Jin jadi ya. Enak ya'a. Ya'a jadi bukan ja'a jadi ya'a. Nah itu. Nah, badala minal kalimatil atiyah minal kalimatil amiyah sebagai pengganti dari kata apa tadi? Pasaran ya. Amiyah. Lisa. Fayaquluna fi jawab akataptumul wajibah. Apakah kalian telah menulis PR? Jawabannya lamma. Fi jawab wa fi jawab aronnal jarosu lamma. Dan untuk jawaban aronnal jarosu, apakah bel telah berbunyi? Jawabannya lamma. Nah, takdirnya apa? La lamma yarin. La lamma yarinna. Kalau yang tadi jawabannya akataptumul wajibat la lam aktub la lamma afan la lamma aktubil wajiba. Kalau ini la lamma yarinnal jaros, boleh dibaca yarinnal jaros, boleh dibaca yarinil jaros, boleh dibaca yarinnal jaros atau yarinil jaros. Nah, itu pembahasannya ke Pak di pembahasan iltiqa' sakinain. Nah, barakallahu fikum. Mau dipraktekkan ini? Ya, coba dijawab ya. Siapa yang mau ditanya? Pertanyaannya akatabtumul wajiba. Nah, antum jawab yang lengkap dan yang enggak. Jawaban yang enggak, jawaban yang lengkap antum jawab la lama aktubil wajiba. Jawaban singkat lama. Nah, itu ini pertanyaan pertama. Siapa yang mau jawab? Pegang mic-nya yang mau jawab. Ya. Akatabtumul wajiba. La lama aktubil wajiba. Aksanta. Singkatnya? Lama. Aksanta. Ya, nomor 2. Yang kedua, bil sekarang. Yang lonceng atau bil. Nah. Aronal jarosu. Aronal jarosu, apakah lonceng telah berbunyi? Bil telah berbunyi? Lama. Nah, itu jawaban singkat lama. Jawaban panjang. La lama yarinul jarosa. Lama yarinil atau yarinal jaros. Yarinal. Kalau fi'il mudoreknya ainnya fathah atau ainnya kasro, berarti fi'il mudoabnya dibaca dengan fathah atau kasro, dua wajah. La lama yarinal jaros atau lama yarinil jaros. Nah, kalau fi'il mudoreknya ada dibaca doma, boleh tiga wajah. Seperti apa? Ya murru. Apa yang ini? Ya yadum, yadumu misalkan. La lama yadum. Boleh lama yadumu, lama yaduma atau lama yadumi. Itu. Nah, ini fi'il untuk fi'il mudhaf ya. Kalau dibaca dengan apa namanya? Idgham, kalau dengan dibaca fakul idgham, maka menjadi la lam yad doma yadumu, lam yadmum. Lam yarina berarti yarnin. Kalau fakul idgham. Nah, kita cukup sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan besok malam. Barakallahu fikum. Semoga apa disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakum deka salallahu astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.